الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Kita masuk hadis yang berikutnya, hadis ke-9 قال أبو زكريا يحيى بن صرف النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين قال عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصف والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أي البركة في أيها البركة. رواه المسلم. kata Jabir radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW telah memerintahkan kita semua bilaqil asabi' wasahfah, untuk menjilat jari jemari kita setelah makan dan juga tempat piringnya, tempat makannya. Lalu berkata, innakum la tadruna fi ayyil baraka fi ayyiha al barakah, karena kalian tidak tahu di tempat manakah barakah itu berada. Bisa jadi barakah ada pada suapan yang pertama, bisa jadi pula barokah ada di suapan yang pertengahan atau yang terakhir, atau barokah ada di jari jemari kita, sisa makanan yang ada di sana atau yang ada di piring-piring kita. Maka karena kita tidak tahu di manakah barokah itu berada, dan yang terpenting dari apa yang kita makan adalah barokahnya. Kalau barokah kita peroleh, maka akan memberikan barokah pula di jasad kita. Oleh karena itu, Rasul alaihi salatu wasalam memerintahkan kepada kita bilaqil al-asabi was-sahfah, untuk menjilatkan setelah makan jari jemari kita dan juga tempat makan kita. Wa fi riwayatin lahu, idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min adza walyakulha wala yad'aha li syaitan wala yamsah وَلَيَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمَنْدِلِ حَتَّى يَلْأَقَ أَصَابِئَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيْ طَعَامِهِ الْبَرَكَةِ. Kata Rasul, jika ada lukmah, potongan makanan atau secuil makanan yang jatuh dari makananmu, maka ambillah dia. Artinya makanan yang jatuh terus masih bisa diselamatkan. Tapi kalau yang sulit diselamatkan, sementara jatuhnya ke tempat kotor, kayak misalkan bubur atau seperti itu, akan kesulitan kita menyelamatkannya. Tetapi kayak roti atau korma atau yang serupa itu. Kalau jatuh di tempat, maka hendaknya diambil. Idza waqa'at luqma ahadikum falyakhudha, ambillah. Lalu falyumit maka nabiha minal adza. Kalau ada yang kotornya itu diambil dibuang. Sisanya masih bersih, disuruh untuk dimakan. Walyakulha, lalu makanlah. Wala yada'ha li syaitan, jangan kamu tinggalkan itu untuk syaitan. Artinya kalau kita biarkan, kalau kita tidak makan, dibiarkan terbuang, itulah makanan buat syaitan. Kalau syaitannya ikut makan, dia akan sehat, akan gemuk. Ketika dia sehat dan gemuk, mempunyai kemampuan menggoda dan mengganggu kita. Wala yada'ha li syaitan, jangan kamu biarkan dia untuk syaitan. Wala yamsah yadahu bil mandil hatta yal'aq asabi'ahu. Yang berikutnya, Rasul alaihi salatu wasallam memberikan pelajaran. Wala yamsah yadahu bil mandil, janganlah kamu usap tanganmu ini, jari jemarimu itu, dengan serbet atau apa, tisu atau yang serupa itu, sebelum sampai dia dijilat dulu. Setelah dijilat baru boleh apa, diusap pakai mandil. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi barakah, karena kalian tidak tahu. Jangan langsung diusap pakai tisu ataupun serbet ataupun yang serupa itu, kain, karena kalian tidak tahu di mana barokah itu ada. Bisa jadi ketika itu barokahnya ada yang di tangan kamu, di sisa-sisa makanan yang ada di jari jemarimu. Jangan langsung diusap atau dicuci, tapi hendaknya dijilat terlebih dahulu, karena barangkali di situ ada barokahnya. Wa fi riwayat lahu inna syaitan yahduru ahadakum inda kulli syai' min sya'nihi hatta yahduruhu inda ta'amihi fa idza saqatat min ahadikum luqmatu falyumit ma kana biha min adza falyakulha wala yada'ha li syaitan. Kata Rasul, dalam hadis yang diriwayatkan pula oleh Jabir, sesungguhnya syaitan selalu hadir bersama kalian setiap di setiap keadaan kalian, apapun keadaan kalian, syaitan akan hadir di situ. Hatta yahdurahu inda ta'amihi, termasuk ketika kalian sedang makan, syaitan pun hadir ketika itu di majlis makan kalian. Fa idza saqatat min ahadikum luqmah, kalau ada yang terjatuh dari makanan kalian, falyumit maka nabiha min adza falyakulha, maka buanglah. Kalau ada kotorannya, maka sisanya kalian makan. Wala yada'ha li syaitan, jangan kamu biarkan dia untuk syaitan. Artinya jangan kamu biarkan dia dimakan oleh syaitan. Inilah ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum, hadis berbicara tentang adab yang diajarkan oleh Rasul ketika kita makan. Adanya tata cara sunnah kita makan. Lah hadis ini diletakkan dalam bab al-amar bil muhafadzah ala sunnah wa adabiha, termasuk dalam masalah adab makan. Ini sunnah yang perlu kita perhatikan, jangan sampai kita tinggalkan. Kalau sunnah-sunnah ini kita jalani, maka kita akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini mengajarkan kepada kita adab makan. Bagaimana tata cara makan kita? Ketika kita menggunakan tangan kita, maka hendaknya jangan langsung selesai dicuci setelah makan, tapi hendaknya dijilatin dulu. Ini adalah satu tanda adab dalam Islam. Nanti akan dibahas oleh Syekh. Ada hal yang perlu kita perhatikan ketika kita akan menjalankan sunnah ini. Jangan sampai sunnah ini menjadi, ketika kita salah menerapkannya, orang menjadi tidak suka sama kita. Tapi jangan pula kita minder mengerjakannya. Misal, di tengah-tengah makan, kita menjilatkan jari kita ke mulut kita. Orang masih pada makan. Setelah itu kita lanjut lagi, makan lagi. Orang jijik. Tetapi ini dilakukan kapan? Setelah selesai makan, kita tidak akan ambil lagi, baru ini kita lakukan. Jangan sedikit-sedikit menjilat, terus masuk lagi ke makan, sementara makannya kita makan bersama-sama. Atau ketika menjilatkannya sambil bersuara seperti itu, maka ini pun akan menjadikan orang tidak suka. Nah, hendaknya kita jalankan, ini adalah sunnah, kita jalankan, jangan minder, tetapi ketika kita menjalankannya juga perlu tahu adab sehingga tidak menjadikan orang tidak suka terhadap sunnah ini. Nah, kita lihat dalam syarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahutaala. Dzakara al-mu'allif rahimahutaala fi ma naqala an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi adabi min adabil akal. Diterangkan oleh al-mu'allif rahimahullah taala di mana beliau telah menukilkan satu hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dinukil berbicara tentang adab, dari adab-adab makan. Di antaranya adalah anal insan idza faragha min aklihi fa innahu yal'aq sahfah wa yal'aq asabi'ahu. Adab dalam makan, ketika selesai maka hendaknya dia menjilati tempat makannya dan jari jemarinya. Menjilati tempat makannya itu bisa dengan jari, tidak harus dengan langsung begitu, tidak harus langsung dengan langsung lidahnya dijulurkan ke piringnya begitu. Tidak harus seperti itu. Targetnya apa? Barokah yang di situ yang kita akan incar. Maka bisa dengan tangan kita sisir, lalu tangannya kita jilat terus. Nanti akan diterangkan Syekh bahwa adanya hikmah syar'iyah ketika kita menjilat tangan kita setelah makan. Makna yal'aq as-sahfah dan yal'aq al-asabi', yani yalhasuha hatta la yabqa fiha athar at-ta'am. Artinya dijilat sampai athar at-ta'am, bekas makanan itu tidak ada. Artinya yang tadinya ada kotoran makanan tersisa di jari jemari kita, maka kita jilat sehingga tidak nampak lagi ada sisa-sisa makanan di jari jemari kita. Fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah. Karena kalian tidak tahu di mana sesungguhnya barokah berada di makanan kalian itu. Bisa jadi barokah itu di suapan yang pertama, bisa jadi barokah ada di pertengahan, ataupun yang terakhir, ataupun yang itu tadi, yang di jari-jemari kita, ataupun yang di piringnya, atau bisa juga yang tadi jatuh. Yang jatuh itu tadi, makanya kalau kita makan lalu ada yang jatuh, jangan disia-siakan, kita perlu perhatikan. Kita makan khawatir kalau di situ ada barokahnya. Nah, fahadhani adaban. Dalam hadis ini ada dua adab yang Rasul alaihi salatu salam ajarkan kepada kita. Al-awal la'ak sahfah, wa thani la'akal asabi'. Yang pertama adalah menjilat apa? Tempat makan. Yang kedua adalah menjilat jari jemari kita yang bekas makan. Wa nabi alaihi salatu wasalam la ya'mur ummatahu bi syai'in illa wa fihi khair wal barakah. Tidaklah nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan sesuatu kepada kita kecuali pada sesuatu itu ada barokah, ada kebaikan di sana. Tidaklah nabi memerintahkan sesuatu kepada umatnya kecuali pasti dalam perintah itu ada kebaikan, ada barokah padanya. Ini harus kita yakini. Ahli sunnah meyakini apapun yang diperintah oleh nabi pasti di sana ada kebaikan, ada barokah. Oleh karena itu, seorang sunni tidak ragu dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh nabi alaihi salatu wassalam. Walihada qala at-tiba inna fil akl asabi' min ba'di at-ta'am fa'idah. Dari kalangan kedokteran, kalangan kesehatan mengatakan bahwa jari jemari ini ketika Anda setelah selesai makan ada faedah di sana kalau kamu jilatin jari jemari ini. Kalau setelah makan Anda selesai makan satu makanan, makannya menggunakan jari, maka setelah itu Anda jilat, ada faedah menurut kedokteran, menurut kesehatan. Apa itu? Wahwa taisir al-hadam. Dia akan memudahkan pencernaan. Makanan yang masuk itu kan dicerna di lambung. Ketika dicerna di lambung, ada yang sulit, ada yang mudah. Di sana ada enzim. Lah, kalau kita menjilat jari jemari kita, menurut atiba, menurut kedokteran, maka ini akan mengeluarkan zat atau enzim yang akan mempengaruhi apa di dalam pencernaan kita. Sehingga pencernaan kita akan lebih mudah dalam mencerna makanan yang sedang kita makan. Ini hikmah. Li'anna al-anamil hadhihi fiha madah tafruzuha indal la'ak ba'da at-ta'am taysil hadam. di dalam jari jemari ini ada cairan atau ada zat yang keluar ketika Anda makan menggunakan tangan, terus setelah itu dijilat. Akan keluar zat yang dengan itu, dengan dijilat, akan masuk ke dalam perut. Lah, zat itu sangat diperlukan dalam pencernaan kita. Zat yang keluar dari jari jemari ini sangat dibutuhkan oleh pencernaan kita. Wa nahnu naqul hadza min bab ma'rifah al-hikmah asy-syar' fi ma ya'muru bihi. Adanya pengetahuan ini bagi kita sekedar bab ma'rifah hikmah asy-syar' fi ma na'muru bihi. Sekedar apa? Kita mengetahui adanya hikmah di dalam syariat yang Allah perintahkan kepada kita atau Nabi perintahkan kepada kita. Sekedar ma'rifat apa? Pengetahuan ternyata di dalam perintah yang Allah atau Rasul perintahkan kepada kita di sana ada hikmah. Wa illa fal asal annana nal'aqaha imtithalan li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sesungguhnya pokoknya adalah kita menjalankan itu bukan karena adanya hikmah. Kalau enggak ada hikmah atau ketika hikmah kita enggak tahu, kita enggak melakukannya, bukan itu. Kita menjalaninya karena adanya perintah dari Rasul alaihissalam untuk dijilatinya. Karena Rasul memerintahkan kita menjilati jari jemari kita setelah makan, maka kita menjalankannya. Jadi menjalankannya bukan karena hikmah. Hikmah ada sekadar tambahan ilmu, akan tapi menjalankannya karena perintah Rasul alaihi salatu wassalam. Wa katsir minan nas la yafhamuna hadis sunnah. Banyak di antara manusia yang belum tahu sunnah ini. Sehingga ketika seorang sunni menjalankan hadis ini, mereka merasa asing. Masa iya sih? Ternyata ini adalah perintah Rasul. Dan secara hikmah, dia mengandung hikmah yang baik untuk kesehatan. Tadi jidhu yantahi minat ta'am wa hafatahu allati hawlahu kula ta'am. Kalian bisa dapati kebanyakan manusia ketika selesai makan, apa yang terjadi? Di piringnya masih ada makanan, di samping-sampingnya juga berceceran makanan. Ini kebanyakan manusia. Walaupun banyak juga ahli sunnah yang sudah belajar ini, mungkin karena lupa, tertinggal, artinya kurang peduli. Makanya dengan ngaji seperti ini, kita seperti merefresh ingatan kita, merefresh semangat kita, setelah tahu, setelah dikaji, setelah mendengarkan apa bahasan dari ulama, kita jadi tambah semangat lagi menjalani sunnah ini. Tajidu aidan yadhab wa yaghsil duna ayyal'aq asabi'ahu. Kalian dapati pula di antara mereka setelah selesai langsung mencuci tangannya tanpa menjilat tangannya lebih dahulu. Wa Nabi alaihi salatu wasalam naha an yamsal insan yadaihi bil mandil hatta yal'aq wa yandifuha min at'am thumma ba'da dhalika yamsah bil mandil thumma ba'da dhalika yaghsiluha idza syaa'a. Nabi alaihi wasallam memerintah apa melarang kita untuk membasuh tangan kita sampai kita apa? Menjilatinya terlebih dahulu. Baru setelah itu dibasuh atau diusap dengan mandil. Nah, wa kadzalika aidan min adabil aql anal insan idza saqatat luqmatahu 'alal ard fa innahu la yada'uha. Demikian pula salah satu adab makan yang lainnya, bahwa seseorang ketika makanannya jatuh, lukmahnya jatuh tadi, lukmah apa? Potongan makanan atau apa? Serpihan makanan yang jatuh di tanah, fa innahu la yada'ha, jangan kalian tinggalkan begitu saja. Li'anna syaitan yahdur lil insan fi jami'i su'unihi, karena syaitan hadir bersama manusia ketika, dalam keadaan apapun manusia itu ada. Apapun keadaan manusia, syaitan hadir di situ menanti apa yang bisa dia manfaatkan dari manusia. Mungkin saja makanannya, mungkin saja obrolannya, mungkin saja emosinya, dibikin marah dan sebagainya. Walhasil, syaitan berusaha hadir di majelis-majelisnya manusia. Apapun keadaannya, syaitan hadir di sana. Kullu su'unika min aklin wa syarab wa jima' ay syai'in yahdur syaitan. Apapun keadaanmu, baik kamu ketika makan, syaitan hadir. Ketika kalian minum, syaitan hadir. Ketika seorang suami sedang bersama istrinya, syaitan juga hadir. Apapun keadaan manusia, syaitan hadir di situ. Faidalam tasamma Allah inda al-aql syarikuka fil aql. Kalau kalian tidak menyebut nama Allah di dalam makannya, maka syaitan pun menyertai makanmu bersamamu. Wasarat ya'kul ma'aka, sehingga syaitan pun makan bersamamu. Walihada tanzil barakah minat ta'am idza lam yasim alaih. Maka kalau kalian tidak mengucapkan bismillah ketika makan, akan tercabut barokahnya karena syaitan bersama anda. Kalau kalian tidak membaca bismillah di dalam makanmu, akibatnya barokahnya dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kebaikan-kebaikan dari makanmu yang dicabut. Sehingga makannya kita sama dengan makannya orang kafir, waliyadzubillah. Padahal kita berharap ketika kita makan adanya barokah, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan di dalam makanan itu. Ketika makanan yang kita makan ada barokahnya, makanan yang penuh barokah akan mendapat apa, menjadikan kita bertenaga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika makanan itu penuh barokah akan menjadikan kita semangat untuk beribadah, memberikan energi positif kepada kita untuk kita menjalankan kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu rugilah kita ketika kita makan tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atau bismillah, afwan. Idza samaita Allah ala ta'am thumma saqatat lukmah ya'ni tahat min yadika fa inna syaitan ya'khudhuha. Kalau kalian sudah baca bismillah, maka syaitan tidak bisa makan bersama kita. Nunggu yang jatuhnya itu tadi. Kalau ada yang jatuh tidak kalian ambil, maka diambil oleh syaitan. Akan dimakan oleh syaitan. Walakin la ya'khudha wa nahnu nandur li'ana hadha syai'un ghaibi la nushahidu. Akan tetapi syaitan ketika mengambil kita tidak melihatnya. Bukan berarti syaitan mengambil apa yang kita lihat, bukan. Yang diambil urusannya ghaibi. Jadi kita tetap saja melihat makanan itu ada, tapi secara ghaibi syaitan mengambil makanan itu dan dimakannya. Kalau wujud, bukan itu yang diambil oleh syaitan, bukan yang kita lihat, tetapi yang ghaibinya itu yang dilihat. Walakinana alimnahu bi khabar as-sadiqul masduq alaihi salatu wassalam ya'khudhuha syaitan fayakuluha. Kita tahunya bagaimana? Kita tahunya dari Nabi alaihi salatu wassalam as-sadiqul masduq. Karena Nabi mengabarkan kepada kita bahwa syaitan makan dari makanan yang jatuh kalau kita enggak ambil, atau syaitan makan dari makanan kita yang kita tidak menyebutkan bismillah, kita meyakini itu karena itu berita dari Nabi alaihi salatu wassalam. Itu perkara ghaibiyah. Enggak bisa kita katakan mana syaitan. Wong syaitan enggak nampak, tidak berkurang sedikit pun. Tadi misalkan makanan kita semula 2 ons, ternyata sekarang masih 2 ons juga. Jadi yang dimakan syaitan perkara ghaibiyah, ghaib, bukan yang nampak di mata kita. Karena Nabi mengabarkan kepada kita, maka kita mengimani. Karena Nabi berucap bukan dari hawa nafsunya, la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Fa'in baqiyat amamuna hissan lakinna ya'kula ghaiban. Walaupun nampak utuh di hadapan mata kita, tetapi dia makanya dari sisi ghaibnya. Wa hadhihi min umur al-ghaibiyah allati yajib an nusaddiqu biha. Ini perkara ghaibiyah yang wajib atas kita mengimaninya, membenarkannya. Karena Nabi yang memberitakan kepada kita, apapun yang diperkabarkan oleh Nabi, kalau hadisnya sahih, wajib atas kita mengimaninya. Walakin Rasul sallallahu alaihi wasallam dallana alal khair faqala falyakhudha walay wal yamut ma biha min adha wal yamut ma biha min adha wal ya'kulha wala yad'aha li syaitan. Nabi alaihissalatu wassalam menunjukkan kepada kita kepada kebaikan. Dalam hal ini Nabi mengatakan, ambillah makanan itu yang terjatuh maksudnya, lalu buanglah yang kotor padanya, lalu makanlah dia makanan itu. Kalau ada makanan jatuh, roti atau gorengan tempe atau yang serupa itu, kalau ada kotor, ya buang kotornya, lalu kita makan. Kita buang yang kotornya, lalu tidak perlu kita ragu untuk kita makan, jangan dibiarkan begitu saja. Khutwa ukhutha wa amit ma biha minal adha min turab aw idan aw ghair dhalik thumma qulha wa la tad'ha lisyaitan. Kamu ambil, kamu buang yang kotornya, entah kotoran itu tanah yang nempel atau apa, potongan-potongan kayu, serbuk-serbuk kayu, kamu buang itu semua. Setelah bersih, kamu makan. Jangan kalian buang semua, jangan kalian biarkan, nanti akan jadi makanan syaitan. Wal insan idza fa'ala hadza imtithalan li amri nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawadhu'an lillahi azza wa jal wa khirmanan li syaitan min akliha hasala ala hadhil fawaid thalatha imtithal li amri nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawadhu' wa khirman asyaitan min akliha. Kalau kita menjalankan perbuatan ini dalam rangka menjalankan perintah Nabi, maka di sana apa? Kita menjalankan perintah Nabi pertama. Yang kedua, tawadhu lillah. Kita tidak sombong. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak serta-merta meninggalkan membuang makanan yang itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita mencegah setan dari mendapat makanannya. Maka kalau ini kita lakukan, kita mendapatkan tiga faedah. Apa saja? Yang pertama adalah apa? Menjalankan perintah Nabi. Kalau kita menjalankan perintah Nabi, kita mendapatkan pahala. Yang kedua, tawadhu. Kalau kita tawadhu lillah, maka kita mendapatkan pahala dan kemuliaan. Yang ketiga, kita mencegah setan mendapatkan makanannya. Ini juga pahala. Fahadi fawaid thalatha ma'a dhalika fa inna aktsarun nas idza saqatat al-luqmah 'ala safrah aw 'ala simat nadhif tarakaha hadza khilaf sunnah. Kalian lihat dapat berapa faedah? Tiga faedah. Tetapi pada kenyataannya banyak manusia meninggalkan perkara ini walaupun sudah ada safrah, ada apa? Ada alas untuk makan. Biasanya kita kan pakai alas makan. Kalau orang Arab pakai safrah lebih besar. Kalau kita biasanya masing-masing piring ada apa? Ada alas makannya berupa plastik atau serupa itu. Sehingga seringkali apa? Ada nasi atau ada potongan daging atau apa jatuh di tempat itu, ini bersih. Atau kadang jatuh ke lantai, lantainya juga bersih. Banyak orang dibuang begitu saja. Syekh memperingatkan kepada kita, ingat, di situ ada tiga faedah. Syekh mengingatkan kepada kita, ingatlah, di situ ada tiga faedah. Maka harus kita perhatikan sunnah Nabi kita ini. Kalau kita tidak pedulikan, berarti kita telah meninggalkan sunnah atau khilafus sunnah, menyelisih sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Jangan sampai kita menyelisihi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadzal hadits min fawaid. Ada faedah lain yang bisa kita ambil dari hadis yang sedang kita baca ini. Apa itu? Anahu la yanbaghi lil insan ayya'kula ta'aman fi adza. Tidak sepatutnya seseorang makan makanan yang ada sesuatu yang bisa mengganggunya. Sesuatu yang berbahaya di sana. Ada kotoran. atau ada sesuatu yang bisa berbahaya untuknya. Di dalam hadis apa dikatakan, falyakhudha falyumit maka nabiha minal adza, diperintahkan kalau ada adza ambil buang. Maka Syekh mengatakan, ana la yanbaghi insan ayakul ta'aman fi adza. Kalau ada adza, ada sesuatu yang berbahaya atau kotor, maka hendaknya kita berbuang. Li'ana nafsi indaka amanah. Li'ana nafsika indaka amanah. La ta'kul syai'an fi adza. Jiwa kita enggak bisa makan kalau ada kotorannya. Maka kalau ada adza, dibuang. Entah itu idan atau syauka atau ma asbah zalik, baik itu kotoran bentuknya apa, potongan-potongan kecil dari kayu atau serbuk-serbuk kayu ataupun duri-duri, maka kita buang itu. Atau ma asbah zalik atau yang serupa itu, wa alaihi fa inna nadzkur alladzina ya'kuluna samak ayahtatuna li anfusihim li anas samak la idham daqiqah misal il ibr. Syekh memberikan peringatan kepada kita dengan apa hadis ini, ketika kita makan ikan pula hati-hati ya, kata Syekh, hati-hati ketika kita makan ikan. Kenapa? Karena dalam ikan ada duri-duri kecil seperti jarum. Ini berbahaya. Hendaknya duri-duri itu kita bersihkan, kita buang, lalu baru kita makan. Jangan sembrono ketika makan ikan. Idza lam yahtariz al-insan minha farubama yadkhul ila batnihi tajarruh ma'idatahu au im'aahu wa huwa la yash'ur. Kalau kita tidak hati-hati, maka duri itu akan kemakan kita, masuk ke dalam lambung kita, bisa jadi duri itu akan apa, melukai jalur makan kita sementara kita tidak merasakannya. Oleh karena itu perlunya hati-hati. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis ada pelajaran, nampaknya pelajaran biasa-biasa saja, tetapi sungguhnya punya pengaruh besar yang mengajarkan kita untuk berpegang teguh pada sunnah Nabi. Kalau kita jalankan ini, kita artinya telah menjalankan sunnah Nabi, sebagian sunnah Nabi kita. Artinya kita punya kepedulian di dalam menjaga sunnah Nabi kita. Kalau kita bermudah-mudahan, khawatir kita termasuk orang yang menyelisihi Nabi atau menyelisihi perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, besarnya faedah ini oleh Imam Nawawi rahimahutaala, hadis ini ditaruh di dalam bab menjaga apa, bab perintah menjaga sunnah dan adab-adabnya, menjaga adab-adab dan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.